Jurnal Republik. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila. Maniho Ujek Berdikari Tripakti. Februari 1911, tragika Pujangga. Hari ini di Tanjung Pura, Langkat, Amir Hamzah dilahirkan. Status sebagai anak bendahara Kesultanan Langkat membukakan jalan lebar bagi Amir Hamzah untuk mencecapi bangku sekolah setinggi mungkin, menguakkan jalan untuk membangun hubungan dengan para intelektual dan sastrawan, tapi akhirnya menjadi kunci dari kematiannya yang rudin. Pada 1925, Amir Hamzah melanjutkan pendidikan ke Jawa, mula-mula di Mulo Batavia, kemudian di AMS Solo, dan kembali ke Batavia untuk belajar hukum di Sekolah Hakim Tinggi, hingga meraih Sarjana Muda Hukum. Selain mengajarkan rindu, perantauan yang jauh dari tanah asal kerap mengkondisikan perantau untuk merenungkan tanah asal berikut warisannya yang membentuk kolase kepribadian. Dari situlah ketegangan antara masa lalu dan tanah asal dengan masa kini dan tanah rantau berlangsung sengit. Selain bisa memompa denyut kreativitas, ketegangan kultural yang merembes ke area personal ini juga mewarnai atau bahkan membentuk karya-karya kreatif yang dilahirkan. Dalam posisinya sebagai bangsawan Langkat sekaligus anak kandung yang sah dari kebudayaan Melayu yang punya tradisi panjang dalam berpuisi, Amir Hamzah merasakan benar ketegangan antara keharusan menghormati tradisi dengan kehendak untuk menemukan sesuatu yang baru dan segar. Secara bentuk dan lanskap imajinal, puisi Amir Hamzah nampak masih terikat erat dengan masa lalu atau tradisi perpuisian Melayu. Jika dibaca hari ini, diksi-diksi yang digunakan Amir Hamzah barangkali akan terasa arkaik, tapi pembaca yang jeli akan menemukan betapa ketegangan antara yang lama dan yang baru, antara tanah asal dengan tanah rantau terselip di banyak sajaknya, baik dalam bentuk pemakaian kosa non-Melayu maupun pengucapan yang lebih dinamis ketimbang pantun atau seloka-seloka lama. Ada kata alit, bahasa Jawa untuk kecil, dalam puisi Tetapi Aku. Tersapu sutra figura dengan nilam hitam kelam berpadaman lantara alit, atau kata moal, bahasa Sunda yang berarti tidak mau, dalam puisi Di Dalam Kelam. Berjalan aku di dalam kelam, terus lurus moal berhenti. Ikhtiar literer yang dilakukan Pujangga yang oleh H.B. Yasin ditahbiskan sebagai raja penyair Pujangga baru berhasil setidaknya menjembatani tradisi puisi Melayu yang ketat dengan bahasa Indonesia yang sedang berkembang. Dengan susah payah dan tak selalu berhasil, dia cukup berhasil menarik keluar puisi Melayu dari puri-puri istana Melayu menuju ruang baru yang lebih terbuka, yaitu bahasa Indonesia yang menjadi alas dasar dari Indonesia yang sedang dibayangkan bersama. Tapi bagi Amir Hamzah, ketegangan antara tradisi dan modern belum sepenuhnya lunas. Statusnya sebagai bangsawan Langkat memaksanya untuk menelan cintanya pada Sundari, seorang gadis Solo yang ia temui semasa sekolah di Solo. Tradisi pula yang akhirnya menelan Amir Hamzah. Menyusul proklamasi 1945, Amir Hamzah yang menjabat Pangeran Langkat Hulu dan semua pejabat Kesultanan Langkat ditengarai oleh masa revolusioner yang tak sabar sebagai kaum bangsawan yang diuntungkan selama penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Upaya sekutu membujuk para sultan di seantero Melayu agar bersedia bekerja sama makin menebalkan kecurigaan itu. Ketika pecah revolusi sosial pada 3 Maret 1942, semua keluarga bangsawan Langkat ditangkap, termasuk Amir Hamzah. Dan pada dini hari 20 Maret 1946, Amir Hamzah dihukum mati. Amir Hamzah terlibat langsung dengan ketegangan antara dunia lama yang statis dengan dunia baru yang bergejolak. Amir Hamzah terjepit di antara keduanya, persis seperti yang tergambar dalam puisinya yang berjudul Hanyut Aku. Tenggelam dalam malam, air di atas menindih keras, bumi di bawah menolak ke atas. Mati aku kekasihku, mati aku.